olehmu ilmu dunia. Capailah olehmu citra dunia. Tetapi satu hal jangan kau lupa, tuntutlah olehmu ilmu agama. Supaya hidupmu bisa bahagia di alam dunia dan di alam baka. Mudahnya manusia menjadi ingkar apabila dirinya merasa pintar. Katanya agama dongeng belaka, kepada Tuhannya tidak percaya. Tunggu saja nanti apabila kau mati, sungguh azab Tuhan sangat menghinakan. Air di lautan itu pun sebagai anugerah dari Tuhan. Coba kau buka lebar-lebar matamu itu, perhatikan betapa kebesaran Tuhanmu. Tidakkah kau lihat bagaimana langit ditinggikan, tegakkan dan bumi dihamparkan? Tuntutlah olehmu ilmu dunia. Capailah olehmu citra dunia. Tetapi satu hal jangan kau lupa, tuntutlah olehmu ilmu agama. Supaya hidup setetes air di lautan itu pun sebagai anugerah dari Tuhan. Coba kau buka lebar-lebar matamu itu, perhatikan betapa kebesaran Tuhanmu. Tidakkah kau lihat bagaimana air diturunkan, pohon-pohon ditumbuhkan dan alam ditundukkan? Mudahnya manusia menjadi ingkar apabila dirinya merasa